الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، قال ابتنا عزكم الله، kita masih membicarakan tentang permasalahan persyaratan yang ketiga dari persyaratan jual beli, yaitu barang yang diperjualbelikan adalah barang yang halal dan padanya ada kemanfaatan yang mubah. Yang dari sini dibahas oleh para ulama dan para fuqaha pembahasan tentang barang-barang keharaman atau barang-barang yang haram untuk diperjualbelikan. Sekarang kita bahas kembali masalah-masalah seputar masalah itu. Terakhir kita membahas tentang permasalahan jual beli misik, yang khulasahnya, kesimpulannya ialah bahwasanya misik itu ialah suci dan halal untuk diperjualbelikan walaupun asalnya dari darah. Masalah berikutnya ialah jual beli kotoran. Mengenai jual beli kotoran yang khanabtin azakumullah, dibahas oleh mereka terlebih dahulu tentang masalah kesucian dan najisnya. Apa kotoran hewan itu suci atau najis? Khulasanya khanabtin azakumullah mengenai kotoran hewan ini, bahwasanya air seni atau kencing atau kotoran besar manusia adalah najis, adapun yang selain itu adalah suci. Dan hukum asal kotoran itu ialah suci sampai ada dalil yang menunjukkan najisnya. Nah, bagi mereka yang mengatakan sucinya kotoran hewan, baik hewan yang haram dimakan atau hewan yang halal dimakan, maka mereka mengatakan boleh memperjualbelikan kotoran tersebut. Nah, ada pun bagi mereka yang mengatakan najis kotoran-kotoran hewan yang haram dimakan, maka mereka berpendapat tidak diperbolehkan memperjualbelikan kotoran-kotoran tersebut. Sahih dan pendapat yang benar ifanabdina azakumullah, jual beli kotoran hewan ini diperbolehkan limanfaatin, diperbolehkan dengan syarat untuk sebuah kemanfaatan. Ada ya juz, boleh ya kok. Kemanfaatannya ya seperti misalkan untuk pupuk untuk tanaman, menyuburkan tanah dan semisalnya. Ini diperbolehkan sebab padanya ada kemanfaatannya. Masalah yang berikutnya tentang permasalahan kotorannya manusia. Kotorannya manusia, kalau kotorannya manusia semuanya sepakat najis. Najis ya, baik laki-laki atau perempuan, baik anak-anak ataupun orang dewasa. Kotorannya manusia dalam bentuk air seninya atau kotoran besarnya adalah najis. Lalu bagaimana hukum menjual kotorannya manusia? Ada yang punya gambaran kotorannya manusia di perjualbelikan? Pernah tahu? Kalau hewan kan jelas, manusia di mana? Kenapa? Bagaimana caranya? Masya Allah. Itu di Indonesia itu di wilayah mana? Hah? Malang. Oh, di Malang, Masya Allah. Di sini enggak ada? Ada juga. Kotorannya manusia. Bukan, kalau itu enggak usah antum jual pada lilinnya. Dengan langsung mengeluarkannya ke dalam sebidangnya, lilinnya langsung menghantam itu semua. Bukan, artinya itu kotoran dikumpulkan, kemudian dijual. Kalau di Yaman, Valentina Azzaikumullah, ini pemandangan yang biasa. Pemandangan yang biasa. Transaksi yang umum. Sebab mereka ini kalau buang hajat, tidak seperti kita. Mereka kalau bikin WC, itu khusus tempat yang agak tinggi. Naik menang tinggi gitu. Bekas khusus. Bawahnya itu bolong. Kosong bawahnya. Ada pintu kecil di bawah untuk nanti mengambil kotorannya mereka. Sehingga kalau mereka itu buang air besar tanpa air. Paham ya? Tanpa air. Langsung. Keluar dari arah itu jauh. Jatuh gitu. Sudah banyak yang bagian bawah itu mengering. Langsung mereka ambil, masukkan dalam karung, dijual untuk pupuknya tanaman mereka. Mereka cipoknya enggak di situ, pindah ke tempat kamar mandi baru mereka cipok. Nah, ini mereka ya, tentu umum pemandangan yang biasa mereka. Sehingga ketika mereka ini lama memiliki rumah atau disuruh menempati rumah yang sistemnya kayak orang Indonesia dengan sepiteng, praktis mesti baunya luar biasa. WC mereka itu luar biasa. Kenapa? Memang tidak biasa dengan seperti itu. Sehingga habis keluar tinggal sama mereka. Tinggal sama mereka. Dia cebok bersih pergi. Nih pak, tentu umum ya. Pernah ngalami, saudara? Ya seperti itu. Oh, dengar ceritanya. Belum lihat di kamar mandi mahat tidak ada. Yang benar. Yang kita alami ini kamar mandinya santri masuk. Jadi. Ya Allah, lagi yang lainnya. Wah, ini bersih. Bersih sekitarnya. Itu masuk. Allah astaghfirullah. Ya sudahlah. Akhirnya karena enggak ada lagi yang lainnya, kita siram dulu. Banyak bersih ke tempat. Itu umum, jangankan di wilayah-wilayah Damaj yang memang desa ya. Di sana itu begitu. Di Jamil Khair, di Masjid Khair yang punya Syekh Muhammad As-Somali Sanai. Itu kamar mandinya banyak. Orang kota, ibu kota, ibaratnya kalau Indonesia itu Jakartanya. Jadi begitu itu, sama. Untuk masuk ke kamar mandinya itu, Allah mustahil. Kenapa ya Pak? Punya kebiasaan sebagaimana yang saya terangkan di atas, kamar mandinya atau wisnya di atas, dan langsung diturunkan. Tinggal, kemudian cobanya di luar. Halo. Itu pemandangan umum. Adapun untuk permasalahan memperjualbelikan kotorannya, ini yang kadang belum dilaksanakan oleh sebagian pihak. Lalu bagaimana hukumnya? Hukumnya fanatina azakumullah yang rajin insyaallah, pendapat yang sahih ialah pendapat yang mengatakan bolehnya. Diperbolehkan memperjualbelikan kotorannya manusia lil intifa', untuk diambil kemanfaatannya dalam bentuk pupuk tanah, menyuburkan tanah. Dengan ketentuan apabila tidak mempengaruhi buahnya. Begitu yang mereka sampaikan. Itu perlu diteliti oleh ahli pertanian dan ahli pupuk. Nah, apakah kotorannya manusia itu bisa mempengaruhi buah-buahan yang ada? Kalau mempengaruhi buah-buahan yang ada, rasanya kok berubah? Makasih. Allahu a'lam. Dan pendapat yang mengatakan boleh ini pendapat yang Malikiyah, dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Ibn Hazm. عشر. Ini masalah kotorannya manusia diperbolehkannya. Sehingga hal yang tadi disebutkan, apabila dipergunakan untuk sebuah kemanfaatan, maka diperbolehkan. Masalah yang lain, masalah bahan bakar. Kalau dibahas pada pembahasan yang lalu tentang masalah alkohol, sekarang dibahas tentang permasalahan bahan bakar. Bensin, solar, terus yang untuk pesawat terbang namanya apa? Bensol. Untuk pesawat terbang namanya bensol, oli, oli samping, oli mesin. Yang ada itu. Jual beli ini kalau kita nasehatumullah diperbolehkan, sebab tidak termasuk khamr, tidak termasuk khamr, bukan termasuk barang-barang yang membuat orang mabuk. Diperbolehkan. Tapi kalau diminum, ya jelas membahayakan. Diperbolehkan jual beli bahan-bahan seperti ini, maksudnya untuk diambil kemanfaatannya, untuk mobil, untuk sepeda motor, untuk pesawat terbang, untuk kepentingan-kepentingan yang sifatnya kemanfaatan. Kalau dimakan, diminum, bisa membahayakan otak, bisa membahayakan hati, bisa membahayakan apa namanya ginjal, jantung, macam-macam, berbahaya kalau diminum. Ada maklum, insya Allah diperbolehkan. Sehingga jangan ragu-ragu Anda membeli bensin. Masalah yang berikutnya, hukum jual beli alat-alat musik. Hukum jual beli alat-alat musik. Pendapat yang sahih dengan tambah keraguan lagi, pendapat yang benar dengan tambah keraguan lagi, bahwasanya jual beli alat-alat musik haramtina azakumullah, hukumnya haram. Hukumnya haram. Ini pendapat jumhur ulama, pendapat kebanyakan para ulama, dan tidak ada yang mengatakan boleh kecuali Ibnu Hazm. Tamam, tidak ada yang mengatakan boleh kecuali Ibnu Hazm rahimahullah. Dibantah secara khusus oleh Syekhul Albani rahimahullahu taala dalam kitab beliau Tahrim Alat Qurb, keharaman alat-alat musik, dan bantahan kepada Ibnu Hazm yang menghalalkannya. Juga dibantah secara khusus oleh Syekh Hamud Qawiyyi, khusus membantah Ibnu Hazm dan orang yang bernama Abu Turab Al-Zahiri. Dia juga mengatakan halalnya alat musik. Ini pendapat yang menyimpang, pendapat yang nyeloneh, sehingga yang sahih dengan salah keraguan lagi, bahwasanya alat-alat musik haramtina azakumullah, itu hukumnya haram. Dan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam akan datang suatu kaum dari umatku ini, ya'ti aqwamun min ummati yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azib. Nanti akan datang di akhir zaman umatku ini suatu kaum yang mereka menghalalkan al-hira, perzinaan, wal harira, sutra untuk laki-laki, wal khamra, khamr, wal ma'azif. Al ma'azif ialah alat-alat musik. Itu ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam akan adanya satu kaum tengah-tengah umatnya yang berbuat seperti itu, dan itu dijadikan sebagai tanda akhir zaman. Allahul musta'an. Untuk yang satu ini qala fina azakumullah, sangat banyak dialami oleh kaum muslim. Nah, yang namanya alat musik ini luar biasa dahsyat penyebarannya, pemasarannya, dan penggunaannya oleh kaum muslim. Padahal punya haram, punya haram ya. Itu termasuk serulingnya syaitan. Serulingnya asyaitan. Ayat. Lalu bagaimana kalau misalkan alat-alat ini dipecahkan dulu, dihancurkan, kemudian diperjualbelikan untuk diambil kemanfaatan dengan serpihan-serpihan, pecahan-pecahan tadi? Pendapat jumhur ulama, kebanyakan para ulama mengatakan tidak boleh, hukumnya haram. Mau kamu beli dengan bentuk utuh, mau kamu beli dalam bentuk pecahan, serpihan, semua tidak boleh untuk alat musik. Allahul musta'an. Ini masalah alat musik ya. Dari sini ikhwan fillah jazakumullah muncul pembahasan yang berikutnya lagi. Apa itu kira-kira? Apa hukumnya ikhwan fillah jazakumullah memperjualbelikan sesuatu yang mengandung dua kemanfaatan? Dua anak cabang. Satu sisi bisa untuk perkara yang mubah, sisi yang lain bisa untuk perkara yang haram. Nah, seperti yang dicontohkan sama para seperti alat musik atau bel-bel musik yang ada di motor atau di sepeda ontel atau yang semisalnya. Misalkan kemudian ada gambar-gambar makhluk bernyawa di kendaraan atau yang semisalnya, atau misalkan tape HP, apa lagi televisi kok ya, televisi sekitar. Nah, dari awalnya nggak ada beresnya. Yang punya dua sisi kemanfaatan, sisi kegunaan. HP masuk, tape masuk, komputer masuk. Ini apa namanya? Laptop. Jangan pasal lain, lebih umum lagi notebook, keluarganya laptop ini. Apa lagi? Internet dan semisalnya. Itu memiliki dua fungsi. Bagaimana ini hukumnya? Bagaimana hukumnya? Di jawab khanamtina asyakumullah bahwasanya membeli barang-barang tadi yang memiliki dua kegunaan diperbolehkan dengan syarat dipergunakan untuk hal-hal yang mubah, tidak dipergunakan untuk perkara-perkara yang haram. Tidak dipergunakan untuk perkara-perkara yang haram kalau tujuan intinya ialah perkara yang halal. Sehingga kalau misalkan Anda mendapati gambar misalkan sebuah kendaraan, kalau memang Anda niatnya untuk beli kendaraannya bukan beli gambarnya, tidak ada masalah. Diambil kendaraannya kemudian gambar bernyawanya dihilangkan. Atau misalkan ada alat musik di sepeda ontel misalkan, Anda belinya untuk sepeda ontelnya, bukan alat musiknya. Maka Anda beli sepeda ontelnya, kemudian alat musiknya dibuang atau dinonaktifkan, dimatikan. HP juga begitu. Nah, HP ini, fanatina Allah perlu untuk ditandih dengan setandih-tandihnya, khusus untuk permasalahan nada dari. Nah, ini. Nah, kalau kita lihat apa namanya darinya sebuah HP itu, aneh-aneh. Dari mulai lagu Eropa, lagu Amerika, lagu Latin, lagu Jawa, lagu dangdut, sampai lagu pop. Ya, ada semuanya itu. Hah? Apa? Nasir? Ada? Kok nggak ada di punya saya? Nggak ada. Nah, itu baru ada. Baru ini. Nah, Allahu musta'an. Dan ini kana bin azakumullah yang harus diupayakan untuk dihilangkan. Sehingga kalau memungkinkan bisa menghilangkan nada yang ada itu, hilangkan semuanya. Dipilih nada-nada yang sekiranya tidak apa namanya terlalu parah siaran musiknya. Nah, biasanya pilihan yang ada pun binatang ya. Kalau binatang ya, suara apa namanya ayam, kokok, atau suara apa namanya Grand Prix, yang telah motor, itu enggak ada suara macam-macam. Tamam, apa lagi? Suara bayi? Gimana suara bayi? Itu kangen sama anaknya. Allah. Apa yang diupayakan yang kami tinggal sahaja Allah. Dan demikian. Oleh nada paling ya, yang paling ringan lah. Apa itu? Ada buat. Ini juga perlu diperhatikan yang kami tinggal sahaja. Kalau sering kali yang saya amati punyanya para masyayikh Jangan kamu kira maksiat itu nggak punya HP, pegang HP semua ya. HP-nya Syekh Khalid Abu Khairi kemarin yang dari Kuwait, itu kayak punya HP yang black 6500, itu gagah itu, sama suara, sengaja dinonaktifkan suaranya itu, sehingga nada deringnya diam, kemudian diaktifkan getarannya, itu saja. Itu gagah itu. Nampak ini orang kuat ini. Kalau orang nyaman kayak Syaikhul Ulama ini, seadanya yang mungkin ada HP. HP-nya itu saya perhatikan kayaknya siapa ya? Yang kecil. Sepertinya jenis Nokia yang agak kerempeng itu. Saya nggak tahu tipe-tipenya berapa itu. Tapi yang ada poliponik dia juga. Ini apa sempat beliau tunjukkan ke saya. Nanya sesuatu di HP-nya yang menggunakan bahasa Inggris. Aku juga ngerti bahasa Inggris aslinya. Tunjukkan apa maknanya ini ya. Kita perhatikan, ada Syekh, ini ada seseorang, nelpon antum, nomornya itu yang tertera di sini. Oh iya iya. Saya cuma ngertinya kal-kal itu aja. Kal itu kan memanggil ya. Ah, ini saja. Iya. Hah? Kol. Oh, kolik. Miss kol. Ya, kolik. Kol. Maksudnya kal. Oh, ini manggil ini. Saya bilang ini cara yang manggil antum dengan ini. Oh iya. Iya. Begitu. Demikian juga ketika mempergunakan yang namanya komputer. Dipergunakan untuk perkara yang mubah. Hati-hati. Jarinya kamu tuh jangan salah pencet. Apalagi kalau sedang mempergunakan yang namanya internet. Hati-hati. Kalau salah pencet situsnya. Salah pencet situs. Itu yang tadinya, apa namanya, yang di layar itu misalkan maktabahnya Asyir Salih Fauzan Al-Fauzan, nah isinya itu buku-bukunya beliau, karakter beliau, salah pencet, yang keluar ialah Allah Musta'an. Tahu sendiri bahasanya, Allah Musta'an. Sehingga itu semuanya yang khamatina azakumullah, kalau dipergunakan untuk perkara yang halal maka halal, kalau dipergunakan untuk perkara yang haram maka haram. Innamal a'malu binniyat, dan Allah Maha tahu atas tindakan masing-masing. Allahumma musta'an. Pembahasan yang berikutnya. Apa hukum membeli adzan? Adzan itu minyak. Minyak-minyak yang najis. Minyak di sini bisa mencakup minyak goreng, bisa mencakup pula minyak rambut. Yang penting minyak-minyakan. Minyak-minyak yang najis. Kalau minyak-minyak yang suci, jelas hukumnya boleh, hukumnya halal di pasar belikan. Sekarang ini yang najis. Misalkan terbuat dari bahan asal yang najis, terbuat dari lemak babi, terbuat dari gajihnya bangkai yang di gajih bangkai yang di apa namanya di airkan, di apa namanya leburkan, yang semisalnya. Di sini ada khilaf di kalangan para ulama ya, ada khilaf di kalangan para ulama. Nah, pendapat jumhur ulama, pendapat kebanyakan para ulama ialah mengharamkan jual beli minyak yang najis. Minyak yang najis. Mereka berdalil dengan hadis yang telah saya membahasnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan jual beli khamr dan jual beli bangkai. Jual beli bangkai. Mereka mengatakan kalau memang bahannya dari asalnya najis, dari gajihnya bangkai atau lemak bangkai atau yang semisalnya, maka masuk dalam kategori riwayat ini. Dalam kategori riwayat ini. Nah, jadi ini pendapat yang sahih insyaallah. Adapun minyak yang kejatuhan para najis. Minyak yang kejatuhan para najis. Misalkan minyak goreng. Kalau minyak goreng itu diambil dari mana? Aslinya. Hah? Kelapa sawit. Ada lagi yang lain? Hah? dari kopra namanya. Bahannya suci. Iya. Nah, kalau demikian yang namanya minyak goreng hukumnya suci, hukumnya halal dan boleh diperjualbelikan. Sekarang bagaimana kalau ada minyak goreng, baik minyak goreng yang cair atau minyak goreng simas seperti apa namanya mentega itu, kejatuhan barang najis, apa hukum menjualnya? Misalkan antum ini penjual minyak, minyaknya antum ini antum taruh, kamu taruh di ember besar, gitu ya, besar. Qadarallahu masyafa'an, terbuka di malam harinya kemasukan tikus, ada tikus yang kejar-kejaran begitu, tahu-tahu terpleset jatuh bayur masuk dalam minyaknya anda. Begitu kesekan paginya, kesekan harinya anda bangun, ternyata sudah mati tikusnya itu, jadi bangkai di dalam minyak anda tadi. Allahul musta'an. Bagaimana hukum menjual minyak goreng tadi itu, ikhwan? Ayo, di sini dijawab Syekh rahimahullah, hafizallahu taala rah, ar-rajih kata Ibnu Abdul Sahih, diperbolehkan untuk dijual dengan cara dibersihkan minyak itu, disucikan, bisa dengan cara dituang, jadi najis dibuang, tadi tikus yang dibuang, kemudian ditambahi lagi dengan minyak goreng yang lebih banyak lagi, campuran yang lain supaya menyatu, atau dengan cara dimasak, bawa digodok begitu biar total umop sehingga hilang apa namanya najisnya, atau misalkan taruh di angin, angin yang sangat kencang sehingga hilang bau najisnya. Ada ini pendapat yang dirajikan sama beliau Habibullah Taala Warah. Kalau misalkan jatuhnya di mentega, tinggal diambil najisnya kemudian dihilangkan sekitarnya saja, cukup. Ada. Nah, wallahu a'lamu bissawab. Masalah yang berikutnya lagi, jual beli hewan yang buas. Jual beli hewan yang buas ini ada dua pembagian di kalangan para ulama, bagi dua oleh mereka. Yang pertama, hewan buas yang bisa dipakai berburu. Hewan buas yang bisa dipakai untuk berburu. Apa sepertinya ya, Pak? Dari kalangan bangsa harimau, mana yang bisa dipakai? Hah? Yang mana? Panther, bukan? Hah? Dari bangsa harimau, masa gak ada yang tahu itu? Hah? Kan ada macan, ada singa, ada macan tutul, ada buah, ada macan yang hitam itu, macan kumba. Yang mana yang bisa dipakai berburu? Kemudian dari bangsa burung, yang bisa dipakai untuk berburu yang mana? Yang lang, takir. Pokoknya yang bisa dipakai untuk berburu. Memang? Maka jumhur ulama, pendapat kebanyakan para ulama, ia diperbolehkan dijual. Boleh diperjualbelikan untuk kemanfaatan berburu. Untuk kemanfaatan berburu. Nah, sementara yang jenis yang kedua, hewan buas yang tidak bisa dipakai untuk berburu. Dicontohkan oleh mereka hewan seperti singa, singa tidak bisa. Atau zebun, serigala juga tidak bisa. Atau dub itu beruang. An-namir itu harimau tutul, dunamir. Ini buas-buas, namun tidak bisa dipakai untuk berburu. Ada khilaf di kalangan para ulama. Wassawab dan yang benar daripada Nabi Nasrullah juga pendapat jumhur ulama. Kebanyakan para ulama yang menyatakan tidak boleh diperjualbelikan. Tidak boleh diperjualbelikan. Satu, dikarenakan itu hewannya haram dimakan, buas. Yang kedua, tidak ada sisi kemanfaatannya. Tidak ada sisi kemanfaatannya. Sehingga membeli hewan seperti itu menyia-nyiakan harta benda saja. Idha'atul ma'al, Allahul musta'an. Lalu bagaimana membeli hewan-hewan tadi untuk dimasukkan dalam kebun binatang? Ini penting kalau dibahas supaya orang-orang yang kerja di kebun binatang paham hukumnya. Al-hayawanat al-mahbusah fil hadaib. Beli hewan yang buas tadi itu kemudian ditaruh di kebun binatang. Hewan-hewan yang ditahan di kebun binatang, apakah boleh diperjualbelikan dengan tujuan untuk ditampang, dilihat oleh kebanyakan orang? Dijadikan sebagai bahan wisata. Para ulama sekarang ini, al-ulama al-mu'asirun, ulama masa gini, lajnah da'imah dan semisalnya, mereka memfatwakan tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Ketika lajnah da'imah ditanya tentang seorang yang hendak bisnis jual beli hewan-hewan yang dimasukkan ke dalam kebun binatang yang buas-buas itu, mereka mengatakan haram. Ini haram. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga dimasukkan dalam pembahasan hewan-hewan buas yang tidak bisa dipakai untuk berburu. Yang muncul pertanyaan baru ini. Nah, kalau kemudian tidak boleh jual beli hewan-hewan buas yang ditaruh di kebun binatang, lalu apa hukumnya, Ustaz? Datang ke kebun binatang, melihat hewan-hewan tersebut yang ternyata sudah ada di situ, dibeli oleh orang-orang yang enggak tahu hukumnya. Ya, Pak. Kenapa, bagaimana hukumnya datang ke kebun binatang untuk melihat-lihat hewan-hewan tadi? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah. Enggak pernah ke sana. Allah dia sekali aja. Nah, ketika antum sekali ke sana itu, antum meyakini bolehnya atau enggak bolehnya? Mau enggak tahu itu. Wallahu a'lam itu. Enggak tahu itu boleh atau enggak boleh itu. Tidak paham saya, Allah. Jadi muskilah ya. Begitu para ulama sekarang memfatwakan tidak boleh jual beli hewan buas yang hanya diperuntukkan di kebun binatang. Akhirnya muncul pertanyaan yang tadi, bagaimana hukumnya melihat kebun binatang ini? Allah musta'an. Pak Jabir, ini enggak tahu. Monggo. Boleh ya? Kenapa boleh? Hanya melihat, tidak membeli, gitu ya? Tapi bayar. Anda tarik uang untuk itu, bayar. Adam, saya pakai baju hitam. Jangan oleh. apa kesimpulan jawaban itu boleh apa enggak boleh ke kebun binatang? Ya kalau misalkan di alam bebas hutan liar begitu ya, ya terserah Anda. Resiko sama penumpang. Kasih gitu. Bukan ini di kebun binatang, yang tempat yang harus itu rekreasi itu. Sama apa namanya petugasnya memang didatangkan hewan-hewan baru dan banyak yang puas. Sekarang apa hukumnya kalau kita ke sana? Melihat hewan-hewan tadi, melihat macan, ada macan biasa, ada macan tutul, ada macan cini, ada singa, masya Allah, ini ada ini macam-macam. Hukumnya apa? Wah, berat juga nih urusannya ini, Allah mustahil. Apa hukumnya? Perlu kamu jawab. Untuk kalau enggak kok boleh. Nah, kan enak urusannya. Bisa langsung tengok-tengok ini. Hah? Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Belum tentu itu uang bisa untuk makanannya. Bisa untuk membeli makanan hewan tadi, bisa untuk biaya perawatan tempat rekreasi tadi, macam-macam. Belum tentu untuk beli hewan lagi. Terkadang ada subsidi. Nah, kalau antum mengatakan tidak boleh, yang lainnya nanti protes. Duh, Anda kok mengharamkan orang rekreasi itu? Hah? Allah, ini padahal ini. Ya, mungkin masing-masing kita pernah merasakannya. Kalau nggak dewasa ya mungkin saat dulu ketika masih kecil dibawa sama orang tua kita masuk ke binatang, ya apa ya? Iya, Allah. Tentang masalahnya karena tidak kalau permasalahan semata-mata melihat hewan sah-sah saja, tidak ada dalil yang mengatakan larangan, sah-sah saja. Mau melihat bukan untuk membeli. Iya, apa ya? Untuk beli. Sudah melihat saja. Apalagi kalau melihatnya itu ada unsur kemanfaatan. Ini bagi mereka yang ingin membahas dan mengulas tentang hukum-hukum makanan. Dalam buku-buku fikih itu dibahas, diulas Kitabul At'imah, kitab masalah makanan-makanan. Itu dibahas, mana makanan yang halal, mana makanan yang haram, itu dibahas. Nah, orang seperti ini butuh masuk ke kebun binatang supaya tahu ini mana yang puas, mana yang enggak puas, mana yang bertaring, mana yang enggak bertaring, yang bertaring ini apakah bisa menyerang musuhnya dengan taringnya ataukah tidak. Itu dalam kondisi yang tertentu membutuhkan orang untuk kebun binatang datang. Jadi bukan semata-mata refreshing apa namanya lihat binatang darat, tapi betul-betul nanyakan yang tersebut dilihat. Kalau yang ini nih sepertinya kok ada taringnya itu. Buas apa enggak puas ini? Sama menjaganya ini. Oh yang ini puas Pak. Sama yang puas ini. Nah, taringnya dipergunakan untuk menyerang musuhnya. Iya. Namanya apa ini? Oh namanya ini. Oh, tulis. Hewan ini namanya ini. Puas dan tertarik menyerang musuhnya dengan ini. Kamu ngerti? Dengan ketentuan seperti ini, agar dia haram dimakan. Jelas. Dapat ilmu di sini. Iya. Sehingga kalau melihatnya itu untuk perkara-perkara yang sifatnya kemanfaatan, maka diperbolehkan. Setelah itu kalau untuk sekedar membuang-buang waktu, membuang-buang uang, yang mana yang mana? Katakan sama Syekh Ihinawar, ditengok lagi hukumnya. Ya, diniatkan untuk mengetahui hukum-hukum hewan-hewan tadi kalau itu. Ayo, apa hukum jual beli monyet? Bahas lagi sama mereka, hukum jual beli monyet yang sahih yang benar dari khanafatina azakumullah dirinci kalau jual beli monyetnya itu untuk perkara yang manfaat, seperti untuk menjaga barang, atau untuk menjaga toko, atau untuk menjaga sesuatu yang memang ada kemanfaatan dengan monyet tadi, maka diperbolehkan. Lalu kalau kemudian beli monyet hanya sekedar untuk keliling-keliling kampung dengan bawa monyet tadi, untuk main-main saja, menyanyikan waktu misalnya, atau mayat, tidak boleh. Namun Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, akrahu bai'al qird, saya membenci jual beli monyet. Maksudnya kata para ulama, jual beli monyet yang dipergunakan untuk main-main saja, untuk dibawa keliling, cara pakai monyet, keliling sana, keliling sini, atraksi, ya Allah, suruh bayar 500, termasuknya, ini semuanya tidak diperbolehkan. Tapi kalau untuk perkara yang manfaat, maka diperbolehkan. Wallahu a'lam. Nah, terus apa hukumnya makan monyet? Nah, hukumnya haram ya, tidak boleh. Hukumnya haram makan monyet. Wallahu a'lam. Kalau orang sekarang ini rahimatina wa rahimakumullah, monyet itu justru dijadikan sebagai obat kuat. Sebagian orang-orang Cina itu menangkap monyet. Monyetnya itu dimasukkan di sebuah tempat yang nampak cuma tempurung otaknya saja. Ukur tempurungnya ini, kepalanya itu, patoknya itu, retak, mengeluarkan darah sama otaknya, minum langsung sama dia. Segitu. Katanya itu obat. Betul. Hukumnya apa ini? Hukumnya haram. Kalau urusannya orang Cina, orang kafir itu ya nggak peduli haram atau halal. Makan kafir dong. Tapi yang jelas hukumnya haram ya. Hukumnya haram. Sebab monyet adalah hewan yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai perumpamannya bangsa Yahudi yang diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala di rupa jadi monyet dan bayi-bayi. Kita menunjukkan keharamannya makan monyet. Allah musta'an. Yang lainnya lagi, jual beli burung. Mulai masuk perkara-perkara yang sekarang yang terjadi. Jual beli burung. Jual beli burung ini pun juga dibagi sama mereka. Jual beli burung yang bisa diambil kemanfaatannya, seperti diambil kemanfaatan dengan warnanya yang indah. Kayak burung apa ya? Burung merak, namanya paus. Atau diambil kemanfaatan dari suaranya yang indah. Kayak burung apa ya? Hah? Bukan burung beo. Burung beo, misalnya. Hah? Bagaimana ini hukumnya? Burung-burung yang diambil kemanfaatan dengan warnanya atau dengan suaranya atau dua-duanya. Nama saya ini Qanabdina Azzaikumullah. Yang sahih insyaAllah ta'ala, penambah jumhur ulama. Penambah jumhur ulama, bahwasanya burung yang seperti itu boleh diperjualbelikan. Sebab melihat warna burung yang indah atau mendengarkan suara-suara indah seekor burung, perkara yang mubah sifatnya, bukan perkara yang haram, sehingga diperbolehkannya. Naam. Di antara dalil yang menunjukkan tentang kebolehannya ialah hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam datang ke anak kecil sedang menangis di anak kecil yang biasanya itu sendak gurau sama Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan burung kecil mainannya. Burung kecil yang dipelihara sama dia. Suatu hari dia menangis sedih. Beliau tanya kepada yang sekitarnya, kenapa kok dia sedih ini? Dijawab, burungnya mati ya Rasulullah. Maka digoda sama Rasul. Namanya dia Abu Umar. Ya Abu Umar, maaf ala Nughair. Ya Abu Umar, apa yang sekarang dikerjakan sama si Nughair? Nughair itu nama burungnya. Ini riwayat menunjukkan bahwasanya itu anak kecil memelihara burung. Memelihara burung dan tidak diingkari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka menunjukkan boleh membeli jual beli sesuatu yang ada kemanfaatan dari burung tadi, baik dari kemanfaatan dalam bentuk warnanya atau suaranya, diperbolehkan. Dan juga menunjukkan bolehnya memelihara burung dalam sangkar dengan syarat dikasih makan dan dikasih minum. Tidak boleh. Karena itu burung perenjak. Burung perenjak yang bagus ya. Yang kecil yang suaranya bagus tu. Perenjak namanya. Perenjak. Ah, sekarang ini kalau tidak asal semua burung perenjak itu harganya mahal. Itu diperlombakan tu suaranya itu. Suara yang paling bagus ditaksir harganya sampai puluhan juta. Sekarang itu. Ah, perenjaknya paling kecil aja, paling kecil. Suaranya masya Allah indah. Yang jual satu kadang ditaksir 50 juta, 75 juta, 30 juta, 25 juta. Lah lu kecil. Dibakar kucing sekali habis dia. Tapi suaranya indah. Suaranya indah, masya Allah. Kalau sampai mengeluarkan biaya besar, emang. Beli kecil kamu harga 50 juta 75 juta emang 75 juta itu bisa diberikan kuda gitu ya, bisa beli kuda ya, bukan kuda, kuda hewan ya, mobil kuda bisa gitu ya. Ayo 75 juta besar Allah sah-sah saja, tapi jangan sampai ada unsur idha'atul mal menyia-nyiakan harta. Sekarang beri burung, beli burung piu. Nah, burung piu ini bisa diajari. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, pas. Perkara banyak mubah. Yang penting tidak sampai pada tingkat menyanyikan harta. Jenis yang kedua, jenis burung yang kedua, jenis burung yang tidak ada kemanfaatannya. Dicontohkan di mana fitnah azakumullah seperti burung gagak. Burung gagak, burung gagak ya. Bagaimana hukumnya membeli burung-burung seperti ini? Pembahasannya dirinci. Kalau membeli burung gagak tadi itu untuk dimanfaatkan bulunya, burung-burung yang lain yang ada kemanfaatan warnanya, yang ada kemanfaatan suaranya, dibeli dalam rangka untuk diambil bulunya. Bulunya jangan dipakai untuk panah. Untuk panah-panah dipergunakan untuk nanti berjihad fisabilillah, mau orang kafir, ada kemanfaatan dari situnya, maka diperbolehkan. Tapi kalau misalkan semata-mata burungnya dengan tanpa ada kemanfaatan tadi itu, maka hukumnya haram. Ini pendapat jumhur ulama. Pendapat jumhur ulama. Wallahu a'lam bissawab. Ini masalah burung. Sekarang ini orang kecanduan dengan yang namanya burung. Luar biasa. Perkaranya mubah tapi bisa melalaikan mereka dari perkara-perkara yang wajib. Allah SWT. Itu sering ya. Burung kutilang yang dibeli sama dia. Burung kutilang bukan burung perenjak. Kok dia beli burung perenjak? Burung kutilang. Kutilang paling murah kan 10.000, 20.000, ya 25.000. Itu luar biasa. Bangun tidur pagi, walau orang yang tuan rumahnya, yang punya burungnya itu walau belum cuci muka, belum apa-apa, belum sikat gigi. Yang pertama kan dia usik burungnya dulu. Disemprot-semprot, dimandikan. Insyaallah. Kemudian disiapkan makanannya dulu. Dikasih minum, suruh minum dulu, suruh minum, taruh di luar, segala macamnya. Dimandikan dengan bagus, orangnya rembes. Orang rembes ya, belum mandi, masih ada ketek-keteknya di matanya itu, di bekas-bekas ini sedemikian masih belum bersihkan sama sekali. Pasti juga belum sarapan, belum apa, ngurus itu. Terkadang kalau sampai mania burung, waktunya sholat, nanti kira sholatnya, waktunya kerja, kan mikir kerjaannya, akhirnya sih berdalam burung tadi. harus ini ikhwan tindakan yang kurang tepat. Allah. Yang lainnya lagi, jual beli serangga. Ini sudah mulai hayang lagi. Sekarang ini lagi marak, beberapa waktu yang sudah lagi marak jual beli jangkrik. Ya, ini itu bisnis jangkrik itu masya Allah itu menggiurkan sekali sampai orang tertarik semuanya kepingin tidak jangkrik. Nah, omsetnya itu berapa 100.000 itu? Nah, bisa 100 jutaan itu omsetnya. Jadi pilihan untuk menambah pundi kekayaan pertama. Untuk serangga ini orang tidak asal kemudian demikian. Rinci. Ada serangga yang tidak ada kemanfaatan sama sekali. Tidak ada kemanfaatan sama sekali. Mereka contohkan seperti kelelawar. Contohkan seperti kalajengking, ular, tikus. Dan semisalnya serangga-serangga seperti ini khanatina asakumullah yang tidak ada kemanfaatan sama sekali tidak boleh diperjualbelikan. Dan yang kedua ialah serangga-serangga yang ada kemanfaatannya. Ada kemanfaatannya seperti cacing untuk mancing. Cacing untuk mancing. Ada yang semisalnya maka kalau memang ada kemanfaatannya karena Allah diperbolehkan untuk dipercobakan. Dipercobakan bukan untuk dimakan, tapi untuk dipergunakan sesuai dengan kemanfaatannya. Demikian pula yang karena Allah pembahasan yang tadi saya singgung di awal. Jual beli jangkrik. Nah, kemudian perinciannya. Kalau jangkrik itu diperjualbelikan untuk sebuah kemanfaatan, maka boleh. Kalau enggak, maka enggak boleh. Hah? Saya mau tanya sekarang. Kalau jangkrik, apa kemanfaatannya? Makanannya burung. Yakin? Takir. Nah, halal. Kalau memang dipergunakan untuk makanannya burung, maka diperboleh. Coba beli jangkrik. Balik yang lain. Hah? Yang baunya serangga-serangga ini. Hah? Gimana? Dengarkan suaranya. Enaknya apa suara jangkrik? Suara jangkrik itu lambang, lambang kesunyian. Ini itu jangkrik apa? Hah? Malam yang pekat, yang gelap, yang hening. Itu yang kedengar cuma jangkrik aja. Krik krik krik krik krik krik. Itu hening itu. Waduh, kok enggak ada orang lain. Sunyi sepi. Kira-kira apa ya suaranya itu? Allah. Yang penting itu kaitannya. Kalau ada kemanfaatannya maka boleh, kalau enggak ada maka enggak boleh. Masya Allah. Baik. Kemudian lagi jual beli lebah. Lebah ini haramtina azakumullah hewan yang suci. Hewan yang suci ya. Karena suci, maka kebanyakan para ulama berpendapat, diperbolehkan jual beli lebah. Di samping suci, yang namanya lebah ini pun juga bisa diambil kemanfaatannya, menghasilkannya. Apa itu? Madu. Sehingga kalau anda pelihara lebah jutaan rupa jutaan ekor supaya bisa menghasilkan madu yang banyak, boleh, ada masalah, ada masalah. Lalu apa hukumnya memakan lebah? Makan lebah ini juga ada masalah sekarang ini kontemporer, apa namanya, bakalnya lebah, apa namanya? Anaknya lebah itu sekarang itu. Iya, sekarang lagi marah kan? Dibikin sebuah makanan apa gitu? Dibikin sambel atau apa? Gitu. Pepe. Iya, salam. Enak rasanya? Insyaallah. Katanya enak rasanya. Anak lebah itu. Apa namanya itu? Ada namanya itu. Itu lagi marah sekarang ini. Di Jawa itu lagi marah-marahnya itu. Seperti itu. Sekarang apa hukumnya makan lebahnya dulu? Apa hukum makan lebah? Kalau minum madu hukumnya apa? Boleh. Sudah minum madu ya. Menyehatkan. Tidak boleh kepada hutan. Masya Allah. Hah? Liar itu nanti. Nah, sekarang lebahnya sendiri, penghasil madunya itu apa hukum makan lebah? Nah, makan lebah yang nanti na'azakum, hukumnya haram. Hukumnya haram, tidak boleh dimakan. Kenapa? Dikarenakan lebah termasuk hewan yang dilarang untuk dibunuh. Disebutkan dalam hadis, nahan Nabi sallallahu alaihi wa alaihi wasallam an qatlin namlah wan nahlah wal hudhud wassurat. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah melarang membunuh semut, melarang membunuh lebah, melarang membunuh burung hudhud dan burung surat. Kebanyakan ulama mengatakan kalau hewan dilarang untuk dibunuh itu berarti larangan dimakan. Juga sebaliknya, sebuah hewan, seekor hewan yang diperintahkan untuk dibunuh juga demikian haram untuk dimakan. Ini kaitannya. Nah, dikarenakan lebah ini, termasuk hewannya haram untuk dibunuh, maka dia haram pun untuk dimakan. Kalau lebahnya haram dimakan, maka mencakup semua jenis lebah, baik lebah ratu, ratu lebahnya, atau lebah pekerja, semuanya tidak boleh dimakan. Boleh dimakan. Maka anaknya pun juga tidak boleh dimakan. Kenapa? Termasuk lebah. Enggak boleh dimakan ya. Hati-hati. Nanti antum tawari pepes. Menu pepes ini. Pepes apa ini? Coba dulu tuan. Dimakan dulu. Kalau enggak enak, enggak usah dibayar. Kalau enak, teruskan lagi. Kamu makan itu. Enak sekali ini. Terus apa namanya? Makan dulu yang banyak tuan. Makan saya 10 bungkus baru ngomong dia. Ini pepes anaknya lebah. Allah musta'an. Punya haram. Nah, jangan dimakan ya. Jangan dimakan. Sekarang apa hukumnya makan sarangnya lebah? Madu itu kan dari sarangnya kan? Iya. Jadi kalau diperes, sarangnya itu diperes, netes madunya. Sekarang ini, antum ambil sarangnya lebah dari atas, itu kan masih full dengan madu itu. Kamu makan sak madu-madunya, sak sarang-sarangnya. Konon ceritanya, lebih dahsyat daripada madunya sendiri. Konon ceritanya. Karena apa hukum makan sarangnya lebah ini? Ya aja pembahasannya itu, masya Allah. Itu dibahas sama mereka oleh para ulama ya. Yang itu nggak dibahas sama mereka. Kamu tarik kesekian aja. Antum ya. Jangan oleh. Kita kan sudah pas. Boleh. Sarangnya lebah boleh. Dalilnya. Karena sarangnya bukan bagian dari lebah itu sendiri, sehingga bukan makan lebah. Masya Allah, pinter. Maka dari sini perlu kamu rinci. Kalau kamu pastikan tidak ada lebah di dalamnya, kamu makan. Tapi kalau kamu tahu ada lebah yang masuk di dalamnya, masuk, kamu lihat itu masuk, maka kamu makan. Kenapa dikuatkan nanti padanya ada lebahnya yang kamu makan? Apa itu anak lebahnya atau lebahnya? Ada sih misalnya. Allah. Kalau enggak ada, mau ambil dari atas tuh, pergi semua lebahnya itu, turun ke bawah. Hah? Ini baru hangat-hangatnya dari pohonnya ini. Hah? Langsung kamu hirup. Makan, masya Allah, diminum. Enggak ada masalah. Mau kamu kris-kris apa namanya sarang itu enggak ada masalah. Kalau ada yang tanya ya, akhi. Loh, Ustaz, ada kemungkinan ada kakinya lebah. Ada sayapnya lebah, mungkin ada sengatnya yang terpotong atau bagian tubuhnya yang terpotong di sarangnya itu. Hukumnya gimana? Tidak boleh. Kenapa? Begitu ya. Antum tahu dari mana kalau misalkan itu di dalamnya ada kakinya? Dari saya. Nah, ya kalau di situ atau melihat ada bagian-bagian tubuhnya lebah, kamu ambil terlebih dahulu, diambil. Sudah diupayakan terambil, namanya nggak ada lagi, atau makan. Kalau ternyata ketika makan itu di dalamnya masih ada kakinya lebah, sayapnya lebah, atau misalnya atau kepalanya lebah, nggak ada masalah. Hukumnya halal, dikarenakan Anda bukan berniat untuk makan lebahnya, tapi makan madu dan sarangnya lebah. Masya Allah, Masya Allah. Nah, kemudian juga sebutkan tentang permasalahan jual beli ular, ular yang berbisa. Misalnya ini hukumnya haram ya, nggak boleh dijual yang namanya ular. Sekarang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk membunuh ular dan juga hukumnya haram memakan ular. Ini pendapatnya jumhur ulama, kebanyakan para ulama menyatakan bahwasanya ular itu hukumnya haram untuk dimakan. Nah, Allahul musta'an, selesai masalah itu. Ada lagi yang saya lupa tadi berkenaan tentang masalah yang sebelumnya. Adanya sebuah barang yang memiliki dua fungsi kegunaan. Sekarang yang saya bawakan sekarang ini masalah surat kabar. Pertanyaan apa? Allah. Asik-asiknya waktunya habis. Satu kali lagi. Habis-habis. Gak ada waktu lagi. Kis. 5 menit enggak boleh. Hah? Loh. Oh iya, itu yang rahmat Allah musta'an. Allah. Kita pada membahas surat kabar itu masalahnya. Surat kabar itu kan dua fungsi. Dari satu sisi padanya ada berita-berita penting untuk misalkan berita politik, berita sosial, berita-berita dibutuhkan oleh orang yang membutuhkannya, yang dianggap penting oleh mereka. Di sisi yang lainnya, di surat kabar itu ada gambar-gambarnya, kadang ada gambar-gambar yang gak beresnya dan segala macamnya. Jadi bagaimana hukum membeli surat kabar atau koran-koran yang seperti itu? Allah musta'an. Ringkasnya, ditutup dengan baik insya Allah ya. Ringkasnya, itu dilihat dari sisi niatnya dia beli. Kalau dia membeli surat kabar itu, yang dia beli, yang dia inginkan ialah gambar-gambar yang ada dalam surat kabarnya itu, tidak boleh. Itu artinya dia membeli gambar makhluknya. Tapi kalau misalkan yang dia membeli surat kabar itu dikarenakan berita yang penting yang mubah di situ, maka tidak ada masalah, tidak boleh. Adapun kalau membeli koran-koran atau surat kabar atau majalah-majalah porno yang mengisinya perempuan-perempuan yang telanjang atau semi telanjang atau separuh telanjang atau seperempatnya atau 3/4, maka tidak boleh, hukumnya haram. Jelas ya, yang porno-porno semuanya tidak boleh. Adapun yang punya dua kegunaan, maka kalau membelinya dengan niatan untuk mencari berita-berita yang penting di situ yang sebagai mubah, maka diperbolehkan. Ini fatwanya Syekh Ibnu Utsaimin Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Wallahu taala insyaallah taala pada pembahasan berikutnya kita bahas pada membahas hukum jual beli air, kemudian masuk pada pembahasan syarat yang keempat yang lebih banyak lagi masalah-masalah penting yang harus diketahui. Tamam? Pembahasan syarat yang keempat ialah barang yang diperjualbelikan harus diserah terimakan. Ini pembahasan tentang masalah undian, masalah judi, masalah kuis, berhadiah segala macamnya pada pembahasannya nanti insyaallah taala. Wallahu a'lam bissawab. Takbir. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.